Hiji, dua. Hiji, dua, tilu. Eta terangkanlah. Tung-tang-tung, tung-tang-tung. Hate anu poek. Tung-tang-tung, tung-tang-tung. Lupa teinggian dosa. Rasakan abatur susah. Geratobat. Eta maneh geratobat. Bisi maot manten. Mual ayah kesempatan. Eta terangkan. Lah otak anu liar lila teing hirup jomblo kusabab tampang pas-pasan lobatkan solawat jodohkan mendekat ku berkah solawat maksiat minggat eta terangkanlah duta boga duit hirup loba teing gaya tersabanding jeng usaha lobakan bersyukur nu penting manfaat mugi sing selamat dunia akhirat.